biasa. Diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun. Hatiku sedang makan derita. Ku butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik bersama-sama aku. Jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Ku sendiri tapi ku memang macam Lembo. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kabur ku kan dilamar. Aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana.